wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Masuk sekarang fi'il mudhari. Qala al-musannif rahimahullah, di matan, lihat di matan dulu, di matan di atas, wa ammal mudhari'u fa huwa ma yakunu awaluhu ihda az-zawaidi al-arba'i. Adapun fi'il mudhari' ialah yang yakunu awaluhu, fi'il yang awalnya terdiri dari ihda zawaid al-arba', terdiri dari salah satu empat huruf tambahan, wahya al-hamzatu wan-nunu wal-ya'u wat-ta'u. Maka fi'il mudhari' pasti diawali dengan ini. Misalkan nasoro yansuru, pakai hamzah ansuru, pakai nun nansuru, pakai ya yansuru dan semua cabangnya, maupun tansuru pakai tak tansuru dan semua cabangnya. Ya jemauha ana itu. Nah ini ya, kalau dihimpun ini menjadi ana itu. Sudah? Nah, kita baca syarahnya di sini. Nah, fadal. Dibaca di sini Iqbal. Kerasin dikit bal. Yajma'u. Mang ada hanya. Oh ya jema'u ha. Terus. Tilka yajma'u tilka. Zawaid. Zawaid apa irabnya zawaid? Apa Pak Adri irabnya zawaid? Lah. Badal lah. Apa irab zawaid? Maf'ulun bih. Zawaida. Maf'ulun bih. Terus Iqbal. Qauluka. Nah, hadza qauluka itu fa'il dari mana? Mana amilnya? Lah, kok fa'il zawaid gimana sih? Hah? Mana amilnya? Yajma'u. Ya. Yajma'u tilka zawaida al-arba'a qauluka. Qauluka itu fa'ilnya. Hah? Ana itu atau ataina atau nakti itu semua boleh. Yakni kullu wahidatin min al-kalimati salasi mu'allafatan. Mu'allafatun. Oh iya. Yakni kullu wahidatin min al-kalimati as-salasi mu'allafatun. Mu'allafatun min az-zawaidi al-arba'. Nah, baik, perhatikan. Ya, berkata Al-Kailani rahimahullah, kata beliau, lamma faragha al-musannifu, tatkala musannif yaitu sahib matan al-Izzi, tatkala musannif telah menyelesaikan min bayanil madi, penjelasan tentang fi'il madi, syara'a, maka beliau memulai di sini fi bayanil mudhari', penjelasan tentang fi'il mudhari'. Faqal, maka beliau berkata, amma al-fi'lu al-mudhari', adapun fi'il mudhari', fahuwa ma, yaitu fi'il mudhari' ialah yang ay al-fi'lu alladhi fi'il yakunu awaluhu ihda zawaidi al-arba'i. Itu fi'il yang awalnya adalah salah satu dari empat huruf tambahan. Ana itu. Wahia ay az-za'idu al-arba'u, yaitu empat huruf tambahan tersebut adalah hamzah, nun, ya, ta. Yajma'uha ay yajma'u tilka zawaidi al-arba'a qauluka. Yang dihimpun oleh ucapan anda empat huruf tambahan tersebut, nah makanya az-zawaid itu irabnya sebagai maf'ul. Ana itu, yaitu dengan ana itu atau ataina atau na'ti, itu sama aja. Qala, yakni kulla wahidatin minal kalimati asalasati asalasi muallafatun minaz zawaidi al arba'i. Maksudnya apa? Masing-masing dari salah satu kalimat tadi, dari tiga kalimat tadi, itu tersusun dari empat huruf tambahan ini. Ya. Terus lanjut sini, Saipul. Min at-tawzi'i. Waqad tustamalu, karena dia huruf, huruf itu muannas. Nah, huruf itu muannas. Maka fiilnya, fiil mudhari'nya itu yaitu dengan tak tanda muannas. Tustamalu bukan yustamal. Terus tustamalu fil mutakallimi. Kama dzukira, wa musanna, naam, cukup dulu. Dari mana tadi? Walam makana al-fi'lu al-mudari'u arba'ata asyar. Maka tatkala fi'il mudhari itu berjumlah 14. Fi'il mudhari-nya ada 14 ini semua. Misalan 14 contoh. Kal madi sama seperti fi'il madi kama taqaddama sebagaimana yang telah berlalu. Wa hurufu zawaidi dan huruf zawaid itu ada 4. Nah itu. Fala budda min tauzi'i, maka mesti ditauzi', diurai, dibagi-bagi. Maka mesti ditauzi', diurai, dibagi-bagi. Falihada khala, oleh karena itulah beliau, sahibul matan, berkata, al-hafal hamzatu lil mutakallimi wahdahu. Lihat, di atas, di matan. Di matan tadi belum kita bacakan. Sekalian kita bacakan di atas, di matan, biar syarahnya lebih mudah lagi. Fal hamzatu lil mutakallimi wahdahu. Hamzah untuk mutakallim, yang sendiri. Ya, misalkan antum mengatakan ansuru, berarti saya, udah enggak ada yang lain. Wan nunu lahu idza kana ma'ahu ghairuh. Sedangkan nun itu untuk fi'il mudhari apabila itu juga apabila ada yang bersama dia, ada orang lain bersama dia. Atau juga bisa lahu, lahu itu lil mutakallim maksudnya. Tentunya ini kalau maksudnya adalah ta'zim. Ya, ta'zimu nafsihi. Dia mengagungkan diri dia sendiri. Ya. Sebagaimana dicontohkan tadi, nahnu naqussu, kami mengisahkan kata Allah. Atau apabila ada yang orang lain bersama dia. Ya, misal kita mengatakan nahnu nadrusu. Nah, kita yang berbicara saya. Tapi saya mewakili antum. Wa ta'ulil mukhatabi, ta untuk mukhatab mufradan. Wa musannan wa majmu'an. Anta taktubu, taktubani, taktubun. Mudzakkaran kana au muannasan. Baik mudzakkar maupun muannas. Walil ghaib al mufradah wal mu'an wal wali musannahu, dan juga untuk ghaibah, untuk muannas yang ghaibah mufradah hiya. Nah, itu hiya tansuru. Dan musananya ya tansurani. Wal ya lil ghaib mudzakkaran mufradan, ya untuk yang ghaib mudzakkar, misalkan huwa yansuru mufrad, wa musanna wa majmu'an yansurani yansurun, wal jam'il muannasis muannasi al ghaib hunna yansurna. Ah, gitu semua. wa hadza yasluhu lil hali wal istiqbal. Nah, perhatikan. Kemudian ya, kata beliau, dan ini semua dapat diperuntukkan untuk hal saat ini maupun istiqbal akan datang. Ya. Beda dengan madi, madi kan semuanya masa lampau. Taqul yaqumul an. Antum boleh mengatakan dia berdiri saat ini. Wa yusamma halan wa hadiran. Nah, ini dinamakan halan wa hadiran, saat ini atau hadir atau saat ini juga disebutkan demikian. Kita baca lagi syarahnya tadi di mana? Mana tadi yang boleh dibaca? Li tauzi. Qala fal hamzatu lil mutakallimi wahdahu nahu ana ansuru. Nah, ini dengan semua cabangnya. Ya. Wa nunu lahu ay lil mutakallimi. Nun juga untuk orang yang berbicara sendiri. Idza kana ma'ahu ghairuhu, atau apabila ada orang lain yang bersamanya. Nahu nansuru. Waqad tustakmalu lil mutakallimi. Nah, terkadang nun digunakan untuk orang yang berbicara wahdahu sendiri. Tetapi li ta'zim, untuk tujuan mentakzim, memuliakan diri dia sendiri. Ya, wat tafkhim, mengagungkan diri dia sendiri, memuliakan diri dia sendiri. Ta'zim wat tafkhim. Kemudian mana lagi tadi kata beliau? Ya. Nahu qawlihi ta'ala nahnu naqussu. Nahnu naqussu. Nahnu naqussu 'alaika. Itu maksudnya Allah yang mengisahkan. Allah Ahad, Esa. Maksudnya apa? Untuk mengagungkan dirinya sendiri. Wal ta'lil mukhatab mufrad, mufradan. Ta untuk mufrad, mukhatab mufrad, nahu anta tansuru. Atau musannanya. Musannanya nahu. Atau muannasan, atau muannasan nahu tansurina. Atau musannanya nahu tansurani. Atau jamaknya majmu'an tan, ya. Tansurna. Ini udah dibaca? Udah. Terus wata aidon ini udah? Ah, belum. Coba. Nah, dibaca di sini. Sabit. Sabit kebiasaan. Kalau baca suaranya pura-pura serak, gak kedengeran. Kalau ngomong kenceng. Nah. Kalau baca senyap, gak kedengeran. Ini siasah. Tapi udah diketahui triknya sekarang. Gak ada alasan lagi. Tawadu. Suruh baca kitab tawadu. Jadi gak kedengeran ya. Ayo Sabit. Mana antum kok iba-iba aja terus. Wata baca dong matanya dulu. Nah. Mustarakun. Wayufraku. Ah, mana ada wazan mifail gitu ada? Ah, mafail khara ini. Terus. Limusannaha mustarakun yansurna yansurun. Hah, yang benar yansurun. Yansuruna, lihat, ini masih ngomongin mudzakkar semua. Majmu'an yansurun, hum yansurun. Terus. Nah, baru ya untuk jamak muannas ghaib. Nahu? Nah, nahu yansurna. Ah, sebentar, cukup, udah. Lihat. Di buku antum banyak salah tuh cetakan antum. Siapa sih yang beli kemarin? Iqbal ya? Hah? Kitab yang bagus cetakannya ini. Ya. Ya, ya banyak salah kan? Patah enggak salahnya? Yang surun, yang surna, salah patah. Itu kitab cetakan yang bagus yang aneh ini. Tambah bisa enggak, Pak? Ceker tambah. Di ya, yang cetakan antum apa? Menara Kudus ya? Surabaya. Sama enggak mana? Yang Suruna. Yang Suruna, enggak kayak mereka. Ya, sama berarti ya. Bagus juga itu. Cuman itu salap banget ya. Berlembar-lembar bisa dipisah. Ini peninggalan kakeknya. Kayak zaman Sipitung. Kayak zaman Sipitung ngaji sorop. Ini bukunya. Baik, mana lagi tadi? Masya Allah. Tadi di mana ya Sabit dari bacanya Sabit? Wa ta'u aidon. Nah, ta' lil ghaibah al-mufradah. Ta' untuk ghaibah mufradah. Misalkan kita katakan hiya tansuru. Hiya tansuru. Nah, ini kan tansuru ini mustarok ini antara anta dengan hiya. Tahu dari mana? Qara'in ada qarinah indikasi. Ya. Kalau disebutkan misalkan mukhatab ya berarti tansuru anta di sini. Dhamirnya mustatir wujuban takdir anta. Nah, kalau tansuru ada qara'in disebutkan, apalagi perbedaan yang mencolok antara domir mustatir wujuban dengan jawazan, kan kalau hiya tansuru fa'ilnya domir mustatir jawazan takdir hiya, kalau anta tansuru fa'ilnya domir mustatir wujuban. Kemarin apa di pelajaran amsilatul irab, perbedaan antara domir mustatir wujuban dan jawazan apa? Kalau jawazan itu dapat ditempati oleh isim zahir, kalau wujuban gak bisa. Nah, apalagi ada isim zahir setelahnya. Ya sudah, tansuru Fatimatu ya akhoha misalkan. Tansuru Fatimatu akhoha. Nah, udah jelas. Nah, kalau enggak ada, ya lihat sebelumnya apa? Itu yang jadi qarinah. Mana lagi tadi? Ini bukunya tulisannya kecil-kecil amat ini. Hah, itu. Oh, itu zaman pitung ya. Beda itu. Kecil lah gitu. Ya. Perhatikan berikutnya qala. Mana tadi? Nah, ini dia. Wa hadzal misalu mushtarakun bainal mufradil mudzakkaril mukhatabi wal mufradati al muannasi al ghaibati. Nah, contoh ini tansuru, ini mushtarak. Mushtarak itu sama-sama ya. Antara mufrad mudzakkar mukhatab anta dengan mufrad muannas ghaibah hiya. Gimana cara bedanya? Wa yufraqu bainahuma bihasabil qara'ini. Dibedakan di antara keduanya yaitu sesuai dengan indikasi-indikasinya. Wali musannaha, dan untuk musannanya nahu huma tansurani. Huma tansurani. Ini musanna yang mana nih? Musannaha, musanna muannas. Ya, musanna muannas ghaibah. Ghaibah. Ya, misalkan ya Fatimatu wa Aisyatu tansurani gitu. Tansurani. Wa huwa aidan mushtarakun baina tasniyatil mukhatabi mudzakkaran kana au muannasan. Nah, lafaz tansurani itu juga mushtarak, sama antara musanna mukhatab baik mukhatab mudzakkar atau muannas, wa baina tasniyatil ghaibi al muannasa, atau dan juga bisa sama juga dengan muannas ghaibah muannas. Musanna yang muannas ghaiban. Nah, gimana bedanya? Wa yufraqu bainahuma bima taqaddama. Bima taqaddama ay bil qara'in. Bima taqaddama bil qara'in. Ya, dengan qarinah lagi dibedakan lagi. Ya, Aisyatu wa Fatimatu tansurani al muslimina. Nah, berarti itu musanna ghaibah muannasah. Ada lagi? Antuma tansurani, nah, berarti itu untuk musanna mukhatab mudzakkar. Musanna yang mukhatab mudzakkar. Nah, baik. Ya Fatimatu wa ya Aisyatu. Antuma tansurani. Nah, berarti mukhatab muannas. Paham sini? Nah, lihat itu indikasinya. Nah, Waliyau lil ghaib al mudzakkari mufradan. Nah, sedangkan ya untuk mudzakkar mufrad yang ghaib, orang ketiga. Nahu yansuru, huwa yansuru. Huwa yansuru, Zaidun yansuru, yansuru Zaidun hakadha. Wa musanna atau musannanya nahu yansurani, huma yansurani. Atau majmu'an nahu yansurun. Nah, itu antum apa tulisannya? Yansurna ya? Nah, salah itu. Hah? Yansuruna sama. Iya, buku mahal emang begitu. Tambahin. Hah? Tambahin. Ya, begitu. Coret-coret. Kalau buku mahal emang begini ya, selalu tepat ya. Hah? Itu murah itu. Beli paling jobral Iqbal di mana itu Iqbal? Hah? Berapa balaganya? 3.500. Hah? Berapa? 15.000. Katanya 30 waktu itu. Lebih bagus lagi. Oh, itu yang 15.000. Diskon 60%. Diskon, oh itu 15.000 belum diskon. Oh, kali diskon jadi 6.500 kalian tuh beli. Enggak ya? Mas ya. Mahal dah. Hah? Oh, masya Allah. Mana lagi tadi? Justru lebih bagus DKI Kalibata lokal daripada DKI Beirut. Antum DKI Beirut itu Darul Kutub Ilmiah. Yang bagus ini Darul Kutub Islamiah Kalibata lokal. Qala, mana lagi tadi? Waliyau aidan li jam'il muannas al muannasa al ghaib. Muannas al ghaib ya juga diperuntukkan untuk fi'il mudhari yang jamak muannas ghaib. Hunna nahu hunna yansurna. Al ummahatu yansurnani misalkan. Ibu-ibu menolongku. Misalkan. Ya al akhwatu yansurnani. Misalkan. Yansurna. Baik, berikutnya. Kita baca. Terus, siapa ini yang baca ini? Ahmad, ngapain misah di situ kayak lagi dimusuhin? Sini maju. Sendirian di sono, ngapain? Hah? Kayak lagi disetrap antum. Sini. Hah? Sini depan. Ngapain lagi di situ? Ayo Ahmad, baca Ahmad. Hah? Ya, wahada. Wahada kain ambil goribu pinak sini bihasa bil istirahatil lafdi yatubu bil hali kain di zaman yang hali wabuat zaman utakalumi masalah sama anna zamana anna di pabraha zamanul mati wa zamanu alladhi ba'dahu zamanul istiqbali wal hakimu bihadil azminatin halatati huwal urful amu wal istiqbalu ayat wa yasluhu al mudari u'aydan bihadil wa yasluhu al mudari u'aydan di zaman al istiqbali wa huwa zamanun ba'da zaman takallumi kama marro yakni idha kulta yudrubu zaydun yadribu idha kulta yadribu zaydun mataran fayhtamilu an yakuna zaydun doriban zamana takallumika bihadal kalami wa huwa al-halu wa yahtamilu an la yakuna doriban wa yuhtamalu bukan yuhtamilu, yuhtamalu wa yuhtamalu an la yakuna doriban fihi bal fi zamanin ba'da zamani hadha takallumi wa huwa istiqbalu hadha idakana mujarradan anil qara'idil al-mukhassisati mukhassisati ya hadis zamanaini fa'in wajadda qara'inata qarinatan. Nah, kalau antum boleh baca fa'in wajadda qarinatan, boleh juga fa'in wujidat. Kalau wujidat qarinatun naibul fa'il. Kalau wajadda maf'ulun bih. Terus fa'in wajadda qarinatan al-hali fa'in sara makhsusan bi zamanin mustaqbalan mustaqbalan fil ikhtisasi bi zaman istiqbal. Dari mana tadi? Ya. Wa hadha ay al fi'lu al mudari'u fi'il ini fi mudari' ini fi nafsihi pada fi'il itu sendiri bi hasabil ishtiraq al lafdhi. Itu sesuai dengan kesamaan lafaz dia yasruhu lilha. Itu dia dapat juga diperuntukkan untuk hal, maksudnya hal saat ini. Waktunya diperuntukkan untuk menunjukkan waktu hal saat ini. Ai di zamanil hal, yaitu di zaman hal, waktu saat ini sedang. Ya, apa maksudnya zamanil hal? Ai zamanu takallumi mas. Zaman takallum. Ketika saya mengatakan ana aktubu darsa, berarti di waktu saat ana berbicara. Ana aktubu ad-darsa, kapan terjadi kitabah, penulisan pelajaran? Di saat ana bicara. Ya, kama anna zamanan ladzi qablahu zamanul madi, sebagaimana zaman sebelumnya adalah zaman madi, zaman yang telah lampau. Wa zamanul ladzi ba'dahu zamanul istiqbal. Nah, zaman yang setelahnya zaman masa yang mendatang, akan datang. Ya, wal hakim bi hadza al azminah. Nah, jadi untuk antum membedakan ya, zaman kita mengucapkan fi'il mudhari. Kita mengatakan yaqumu Zaidun. Yaqumu ini kan fi'il mudhari ta. Nah, kita bisa bedakan ini zaman hal atau zaman istiqbal, gimana nih? Wal hakim, maka yang menentukan bi hadhil azminati asalasa, dengan tiga zaman ini, zaman lampau, zaman saat ini, zaman mustaqbal. Yaitu apa hakimnya yang menentukan? Huwa al urfu al amu. Itu urf, kebiasaan yang umum, yang sering digunakan. Wal istiqbal ay yasluhu al mudhari'u aidan li zamanil istiqbal. Nah, fi'il mudhari' juga dapat digunakan untuk zaman istiqbal. Wa huwa zamanun ba'da zamani takallumi kama marra. Apa itu zaman istiqbal? Itu sebuah masa, sebuah waktu setelah zaman pembicaraan. Ya, setelah zaman di waktu diucapkan kama marra, sebagaimana yang telah berlalu penyebutannya. Ya'ni idza qulta yadribu Zaidun masalan, maksudnya apabila anda berkata Zaid memukul misalkan, fayuhtamalu, maka ada kemungkinan ayyakuna Zaidun dhariban. Ya, zamana takallumika bihadzal kalami. Ya, ada kemungkinan Zaid itu adalah Zaidun yang memukul di waktu zaman pembicaraan anak. Zamana takallumika. Anda tadi Ahmad baca zamana ya? Ya, sahih. Nah, apa i'rab zamana di sini? Nah, Syekh Rizki. Sebagai apa? Lah, nah, anda tanya sekarang. Siapa di sini? Syekh Hussein. Dorob. Ya. I'rab zaman. Nah, dia dorob. Ayakuna zama Zaidun dhariban zamana takallumika. Maka ada kemungkinan pula Zaid menjadi orang yang memukul itu di waktu pembicaraan anda, ketika kita katakan yadribu Zaidun amran bihadal kalam, ya dengan ucapan ini, wahual halu, yaitu saat ini hal. Wuyuhtamalu, ada juga kemungkinan alla yakuna dhariban fihi, Zaid memukul itu tidak di waktu saat ini. Fihi ay fil hal, maksudnya bal fi zamanin ba'da zamani hada al mutakallimi. Hah, kalau antum apa? Hah? Takallum. Kalau di buku ana, siapa sama buku ana apa? Padri mutakallim. Yang lebih bagus memang takallum. Antum apa? Mutakallim. Ya boleh kasihlah dia. Kasihlah. Ya. Nah, ini ada kemungkinan pula Zaid itu memukulnya di sebuah waktu ba'da zamani hada al-mutakallimi, atau ba'da zamani hada takallumi. Ya, dia memukulnya itu di sebuah waktu setelah waktu pembicaraan tadi. Ketika kita katakan yadribu Zaidun amran. Kapan? Nanti. Ada kemungkinan pula, tapi itu kemungkinan yang kedua. Kemungkinan pertama, hukum asalnya hal. saat ini gitu. Ya, wa huwa al-istiqbalu, yaitu masa yang akan datang. Hadza idza kana mujarradan anil qara'in. Ini kapan kita hukumnya? Ada dua kemungkinan ini. Ini apabila dia tidak ada qarinah, mujarradan, terbebas dari indikasi-indikasi. Cuman dikatakan yadribu Zaidun Amran, enggak ada indikasi apapun. Nah, tayib, ini berarti enggak ada indikasi apapun. Idza kana mujarradan anil qara'ini al-mukhassisati, yang qarinah-qarinah, indikasi-indikasi yang mengkhususkan li ahadiz zamanaini, dari dua waktu ini, waktu hal atau istiqbal. Fa in wajadta qarinatal hali, atau fa in wujidat qarinatul hali, boleh dua-duanya. Apabila Anda mendapati ada indikasi saat ini ma'ahu pada fi'il tadi, sara makhsusan bi zamanil hali, maka indikasi tersebut jadilah dikhususkan dengan zaman hal. Taqulu yaqumul ana. Nah, al ana berarti hal. Ya, itu qarinahnya jelas. Enggak bisa dihukumi akan datang orang ada al an. Ya, yaqumu al ana. Dia berdiri saat ini. Ya berarti enggak bisa dikatakan nanti, enggak bisa. Ya. Wa yusamma, dan dinamakan juga ai al fi'lu al mudari'u hina idin. Fi'il mudhari ini dinamakan juga halan wa hadiran. Halan wa hadiran sama, itu maknanya. Fi'il mudhari hadir, fi'il mudhari hal, itu sama maknanya, saat ini. Nah, kemudian kenapa likhtisasihi bi zamanil hali wal hadiri? Karena kekhususan dia al-an itu dengan zaman saat ini. Hadir now, zaman sekarang. Fa in wajadta mahu qarinatal istiqbali. Nah, tapi kalau Anda mendapati pada fi'il tadi ada qarinah, indikasi yang menunjukkan ke masa akan datang, sara makhsusan bi zamanil istiqbal, maka dia jadi khusus untuk zaman istiqbal. Taqul yaf'alu ghadan. Nah, namakan yaf'alu ghadan, ini jelas besok. Yadribu Zaidun Amran ba'da sana. Tahun depan. Yaudah istiqbal. Ya, atau indikasinya apa lagi? Adanya harfu tanfis, sin atau sawfa. Ya. Ai al-fi'lu al-mudhari hina idin mustaqbala. Berarti mustaqbal liqtisasihi bi zamanil istiqbal. Karena ada kekhususan dia dengan zaman istiqbal. Wa kadza, demikian pula idza adkhalta alaihi, apabila Anda masukkan kepadanya, kepada fi'i alal fi'li al-mudhari, kepada fi'il mudhari, Anda masukkan asina, huruf sin. Ya. Ai musammahu yang sin. Ya. Atau saufa. Ya. Ini harfu tanfis, ya. Atau saufa, kelak akan. Ya. Wa huma harfani maudu'ani lil istiqbal. Keduanya sin atau saufa, keduanya itu diletakkan untuk menunjukkan waktu yang akan datang. Fakulta, maka Anda mengatakan sayaf'alu au saufa yaf'alu. Ikhtassa. Ah, maka ini mengkhususkan ini. Ikhtassa al-fi'l mudhari'u, maka fi'l mudhari' ini khusus fihi bi zamanil istiqbal. Kala saya'lamun, kapan taunya? Nanti. Saufa ta'lamun, kapan taunya? Nanti. Ya. Siapa? Rusdi yatazawwaj. Nanti. Bisa. Saat ini ada kemungkinan? Oh, enggak. Saufa. Sejauh. Saufa yatazawwaj. Kalau saya tazawwaj, ya mungkin ya bisa dekat. Tapi saufa. Si lama Rusdi ya. Hah? Lulus kuliah S3 maksudnya. Lulus kuliah S3, nyusun tesisnya lama, disertasinya, ya, dan harus jelas belajarnya dulu. Antum kalau mau nikah buru-buru, ngapain? Kalau sekarang jatahnya kita aja lah. Nah, antum enggak? Enggak. Wah, ada warasnya. Ya aja berarti enggak. Baik, cukup ya. Kita ifadatul mustafid. Subhanallahi walhamdulillah, syadallah ila la tastabir qatibina.